mulia, dari nasab yang mulia, dari kalangan orang-orang yang memiliki zura'i, memiliki akal, memiliki pendapat yang diikuti, yang ditaati. Nah, bahkan mereka sendiri menggelari Rasulullah SAW Al-Amin juga. Nah, dafa'a anhu, Allah tolak, Allah hindarkan Al-Quran ini dari kulla afatin wa nafsin. Jadi Allah jauhkan dari Al-Quran ini kulla afat, berbagai macam bentuk kejanggalan, berbagai macam bentuk cacat, berbagai macam kekurangan. Dan diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yang masih ingat di dalam syarah enam ta'liknya terhadap Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan yang enam kalam, sebuah perkataan itu bisa dimengerti, bisa jelas, bisa dipahami apabila dia bersih dari tiga hal, atau dia mengandung tiga hal. Yang pertama, fasahatu mutakallim. Nah, kefasihan. Nah, ini yang kedua, kefasihan mutakallim, yang berbicara, kepandaiannya dalam menyampaikan, runtut, jelas, kalimat-kalimatnya terpilih, tertata. Ini yang kedua. Yang pertamanya, ilmu dari orang yang, dari yang menyampaikan, ilmu, pengetahuan dari yang menyampaikan. Dia mempunyai ilmu, maklumat yang bisa dituangkan, yang bisa disampaikannya supaya perkataannya dimengerti. Kemudian yang ketiga, jauh dari kedustaan dan kepalsuan. Tidak ada di dalamnya kepalsuan dan kedustaan. Kalam Allah dan kalam Rasulnya itu benar. Terkandung ini mempunyai tiga hal ini. Kalamnya ini berasal dari zat yang maha alim, yang maha mengetahui. Kemudian enam, yani berisi, terkandung di dalamnya kefasihan yang luar biasa dalam hal penjelasan, keterangan, ungkapan, bahkan semua lengkap dari sisi bahasa, diksinya, pilihan-pilihan katanya. Nah, tata-tatanya ini, tata bahasanya, nahwinya, badi'nya, pilihan, nah, ma'aninya dan balaghahnya, semuanya jelas dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, lebih-lebih, tidak ada di dalamnya kedustaan. Nah, maka kalau ketiga, apabila ketiga hal ini tidak ada, nah, kalam perkataan itu muncul dari orang yang jahil, dari orang yang tidak fasih, yang tidak pandai menyampaikan, kemudian dari orang yang dusta, maka tidak akan sampai penjelasan, keterangan, tidak akan mungkin bisa dipahami sebuah perkataan. Al-Quran, nah, yang Allah turunkan ini, yang merupakan kalam Allah, bersih dari itu semua. Maka Allah sebutkan, dia menyebutkan di sini juga, dafa'a anhu kulla afatin wa nafsin. Allah tolak, Allah jauhkan Al-Quran ini dari semua kejanggalan, kerusakan, kesalahan, cacat, wa nafsin, dan berbagai kekurangan. Kurang jelas, tidak ada dalam Al-Quran ini hal yang kurang jelas. Nah, dan yang lain dalam bentuk kekurangan. Nah, tidak kuat, tidak bisa berpengaruh, bahkan lebih berpengaruh. Nah, sangat kuat pengaruhnya itu bagi orang-orang yang fitrahnya masih bersih. Mereka yang betul-betul mencari dan menginginkan al-haq, dengan dia tadabbur Al-Quran, pasti akan dapat. Nah, pasti akan dapat. Tapi kalau orang itu mencari kebenaran, bukan untuk kebenaran, bukan untuk membersihkan dirinya, bukan untuk memperbaiki dirinya, bernyanyi dia mendengarkan Al-Quran, nah, zadarum rijisan ila rijisihid, bertambah justru kerusakan, bertambah justru penyakit di atas penyakit yang telah ada. Mereka mendengarkan Al-Quran, tapi bukan menjadi lembut hatinya, bukan menjadi semakin lunak hatinya, bukan semakin takut kepada Allah, bukan semakin ingin kembali kepada kebaikan, tapi justru semakin jauh atau biasa saja, tidak ada manfaatnya. Walau mimma yaqdah fi sadfi sidqihi, yang yani diantara hal-hal naqsun dan afat ini yang menyebabkan yaqdah, cacatnya, merusak kebenaran Al-Quran, yang bisa menodai keutamaan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai zat yang menjadi hidayah bagi manusia. Qala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Allah nyatakan bahwa Al-Quran ini bukan syaitanir rajim. Nah, bukan perkataan, bukan qaul syaitanir rajim. Bukan pula perkataan dukun, bukan pula perkataan penyair, bukan pula perkataan manusia biasa. Nah, ai fi ghayatil bu'di anillahi wa an qurbihi, jauh, betul-betul sangat jauh dari puncak, ini batas yang paling jauh lah sudah, yang namanya syaitan. anillahi dari Allah, wa an qurbihi dari kedekatan kepada Allah. Tidak mungkin, dan mereka seperti yang dikatakan tadi, la yuridun, bahkan anisam ila ma'zulun wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Mereka tidak akan tidak pantas buat mereka untuk membawa Al-Qur'an. Bahkan tidak akan mungkin mereka mampu membawa Al-Qur'an. Bahkan la yuridun, tidak menginginkan Al-Qur'an ini. Nah, wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun? Kalau demikian, kemana kalian berpaling? Kenapa kalian meninggalkan, kepada apa kalian meninggalkan Al-Qur'an? Memilih sesuatu yang lain, meninggalkan Al-Qur'an, lari dari Al-Qur'an. Fa aina tadhhabun? Kemana kamu pergi? Ai kaifa yakhtaru hadza bibalikum? Bagaimana mungkin muncul dalam benak kalian, dalam akal kalian, keinginan untuk beralih, meninggalkan Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an? Wa aina azaban ankum adhanukum? Kemana cairnya, melelehnya akal kalian, kasarnya otak kalian? Kemana ini? Hilangnya. Qalat, atau tersembunyinya. Hatta ja'altumul haqqa alladhi huwa fi a'la darajatis sidqi bi manzilatil kadhib. Sampai kalian jadikan kebenaran yang dia sebenarnya pada puncak tertinggi dalam kebenaran, dalam kejujuran, tapi kalian samakan dengan kedustaan. Kalian anggap Al-Qur'an ini penuh dengan kedustaan. Kalian anggap Al-Qur'an ini adalah perkataan main-main. Kalian anggap perkataan Al-Qur'an ini adalah perkataan dukun, perkataan syaitan, perkataan penyair. Nah, tidak pantas. Al-Qur'an yang seandainya dia diturunkan kepada gunung bisa menghancurkan gunung. Nah, meleburkan gunung karena takutnya gunung tersebut, para malaikat yang makhluk yang lebih hebat dari gunung pun bahkan mereka pingsan ketika mendengar Allah menyampaikan firman-Nya. Nah, alladhi huwa anzal mayakun, yang kedustaan tersebut, anzalu mayakun, sesuatu yang sangat rendah keberadaannya, sesuatu yang sangat hina. Wa ardal wa asfalul batil, sangat rendah, sangat hina, dan serendah-rendahnya kebatilan. Hal hadza illa min inqilabil haqa'iq, bukankah ini tidak lain, yakni terbaliknya kenyataan? Padahal mereka mengakui. Nah, bahkan sebelum Umar bin Khattab beriman masuk Islam pun, Abu Sufyan sebelum masuk Islam pun, bahkan yakni pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh Quraisy sebelum mereka masuk Islam, mereka suka mencuri-curi dengar bacaan sebagian sahabat. Nah, sebahagian bahkan mencuri-curi dengar bacaan Rasulullah SAW. Sampai di beberapa versi tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab itu menyebutkan, beliau mengintai Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, ternyata diam di malam hari dekat Ka'bah. Umar mengikuti terus bersembunyi di balik kelambu Ka'bah, mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Tergetar mereka membacanya, mendengar bacaan tersebut. Begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq, anak-anak pernah kaum musyrikin, orang-orang perempuannya sembunyi-sembunyi, budak-budaknya, bahkan sebagian mereka diam-diam mendengarkan bacaan Abu Bakar yang tidak pernah bisa menahan tangisnya ketika membaca Al-Qur'an. Tidak pernah bisa menahan tangisnya setiap membaca Al-Qur'an. Dan mereka pun mendengarnya. Mereka pun ikut terbawa sampai akhirnya melarang Abu Bakar untuk membaca di rumahnya. Gak boleh di tengah rumah. Jadi kalau misalnya ini pelataran, seperti ini, tidak boleh di tempat ini. Akhirnya Abu Bakar, di tempatnya di apa membaca di dalam rumahnya. Sudah jauh di tengah rumah, masih juga mereka mencoba-coba mencuri dengar. Nah, ini mereka. Itu seperti itu juga disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat-ayat yang terakhir. Mereka suka kadang-kadang mencuri-curi dengar. Tapi tidak bermanfaat karena mereka bukan untuk mencari kebenaran. Tapi ketika mereka mencari kebenaran datang, seperti Abdullah bin Maktum yang buta datang kepada Rasulullah, atau bahkan sebagian badu. Imam bin Tha'labah ini paling terkenal. Imam bin Tha'labah ini badu, tapi subhanallah harisnya terhadap ilmu, terhadap hidayah, terhadap Islam luar biasa. Kasar memang, lugas, enggak peduli ini orang penting, orang rasul atau siapa. Tapi kami dipuji oleh Rasulullah. Kalau dia jujur, aflahar ruwaijin, beruntung dia, jannah buat dia. Imam bin Tha'labah dari kalangan badu. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah juga Ibnu Abbas, afdalul wufud minal badu, seutama-utama wufud, duta utusan dari kalangan Banu Dhimam bin Tha'labah. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an ini tidak lain adalah peringatan bagi seluruh manusia. Dalam hal ini di sini memang di sebagian ulama mengartikan alamin manusia. Seperti Syekh Sengkiti, jadi kan ini alamin ini manusia. In di sini maknanya manafiyah. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an ini melainkan dia adalah peringatan bagi seluruh manusia. Yatadzakkaruna bihi rabbahum, yang dengan Al-Qur'an itu mereka senantiasa ingat kepada Rabb-nya. Nah, senantiasa ingat kepada Rabb-nya. Dia baca, dia lafadzkan, kalau dia yang sudah dia mengerti artinya, dia tahu kandungan maknanya, ya, menambah dia semakin takut dan senantiasa merasa berada di hadapan Allah. Inilah makanya disebutkan dalam al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika dia sudah sampai pada tingkatan ihsan, dia akan terjaga. Dan ibadah itu bukan hanya ketika di dalam salat, bukan ketika dia berpuasa, zakat ataupun yang lain yang ibadah-ibadah itu mahdhah. Tapi dalam keadaan dia, dalam keadaan mungkin sendirian, di depan komputernya, di depan bukunya, di depan catatannya, bersama anaknya, di hadapan kendaraannya, itu dia di enam. Ketika dia mungkin melafadzkan ini, baca zikrullah, sambil zikir dia, nah, berbuat demikian sambil masak, subhanallah, dia berada di hadapan Allah seakan-akan dia sedang berbincang. Maka orang yang sendirian belum tentu dia kesepian ketika dia memiliki Al-Quran di dalam hatinya. Dilafadzkannya, dia ingat, dia sebut. Qala yatadzakkaruna bihi rabbahum, yang mereka senantiasa berzikir mengingat Allah dengan Al-Qur'an ini. Wa ma lahum min sifatil kamal, dan sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, dia sebut-sebut, dia ingat-ingat. Ini tingkat di zikir tingkat. Nah, kemudian ini kalau dikatakan ini setelah tingkat yang kedua. Yang dalam artian tingkat yang kedua, yang tertinggi. Nah, yang paling puncak lagi dia betul-betul merasakan dia berada bisa dia merasakan nikmatnya, puasnya dia. Nah, beribadah ini, dikir ini sampai seperti dikatakan apa namanya, ketika Rasulullah SAW melakukan wisal, itu kan tidak sahur, tidak berbuka, lanjut lagi sampai besok. Kenapa beliau sanggup 2-3 hari wisal tidak sahur, tidak berbuka? Nah, tidak makan, tidak minum, terus sambung puasanya, karena beliau tenggelam dalam ibadah kepada Allah, zikrullah. Nah, zikrullah, lupa dengan hal-hal yang lain. Seperti kita kalau sudah sibuk dengan satu pekerjaan, satu urusan, lupa makan, lupa minum. Nah, ini beliau dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan ibadah kepada Allah, betul-betul lupa. Nah, ini tidak lagi peduli dengan yang demikian. Wa ma lahum min sifatil kamal, apalagi ketika dia semuanya ini mengenal sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang maha indah, yang maha baik, nah, yang maha dekat. Nah, wa ma yanazzahu anhu minan naqais wa radail wal amthal, dan hal-hal yang Allah disucikan darinya dari berbagai kekurangan, suci dari berbagai kekurangan, radail, berbagai hal yang rendah, nah, dan al amthal, dari keserupaan. Dari keserupaan. Ini dia ingat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Zikir biasa. Atau dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini sudah terhimpun semua di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah yang dia sinam di dalam Al-Quran banyak. Nah, atau alhamdulillah rabbil alamin, setiap dia selesai mengerjakan urusan. Nah, bismillah. Nah, seperti yang kita pelajari di awal. Dengan dia menyebutkan bismillah dua kata ini saja. Ya, dua ini saja, bismillah atau tiga huruf ya, tiga kata nih huruf, kemudian isim dan lafzul jalalah, tiga kata terhimpun di sini dia ucapkan bismillah, itu dia berarti sudah enam kalimat isim sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah, itu berarti dia telah dia berarti sedang menyebut semua, sedang meminta pertolongan kepada semua, kepada Allah dengan semua namanya, meminta bantuan kepada Allah, minta berkah kepada Allah dengan semua nama Allah. Isim mufrad, kalau dia mudhaf itu menunjukkan apa? Keumuman. Berarti dia ketika dia membaca bismillah, dia tadzakkaru nabi, sudah menyebut nama Allah dengan semua nama al-husna. Nah, ini ketika dia betul-betul paham ini nikmat, ya, betul yakin. Nah, wa yatadzakkaru nabihil awamir wan nawahi wa hukmaha. Yang dengan itu pula dengan kalimat dengan kaul dengan kalamullah ini, dia mengingat perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dan hukum-hukumnya. Ini termasuk tingkatan-tingkatan beliau sebutkan ini dari Ibnu Qayyim, tingkatan-tingkatan apa? Zikrullah. Tingkatan-tingkatan zikrullah. Nah, wa yatadzakkaruna bil ahkam al-qadariyah wasyar'iyyah. Dan dengan ingat dengan kalam Allah ini pula, dengan Al-Qur'an ini pula dia teringat, dia mengingat dan mempelajari bahkan hukum-hukum qadariyah wasyar'iyyah wal jazaiyah. Ada hukum-hukum qadariyah, ketentuan Allah yang tidak bisa terelakkan. Ada syar'iyyah, yang di situ ada perintah dan larangan. Ada jazaiyah, ada balasan, imma pahala atau hukuman. Wabil jumlah yatadzakkaruna bihi masalihad darain. Secara umum dengan Al-Qur'an ini dia akan mengingat kemaslahatan-kemaslahatan dirinya di dunia dan akhirat. Dia akan membaca setiap kali mungkin dia membaca sampai pada maliki yaumiddin atau inna ihdinas siratal mustaqim, teringat. Nah, bahwa nanti di balik ini akan ada kehidupan lagi. Wa yanaluna bil amali bihi sa'adatain. Dan mereka dengan mengamalkannya, dengan menjalankannya sesuai dengan tuntunannya, mereka akan memperoleh dua kebahagiaan. Tapi liman syaa minkum ay yastaqim. Mereka yang menginginkan ini, nah mereka yang menginginkan Al-Qur'an ini peringatan bagi mereka yang mau untuk istiqamah, bagi mereka yang mau untuk beramal, bagi mereka yang mau untuk mendapatkan hidayah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan untuk orang lain. Tapi sebagaimana nanti disebutkan di akhir, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tapi keinginan tersebut, kehendak tersebut berada di bawah kehendak Allah. Kita memang mau, tapi sering menyanyi salah jalan. Maka dikatakan oleh mereka yang paham dengan ayat ini, di kalangan salafun salih, kam min musibin lil khair, kam min muridin lil khair lam yusib. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak dapat. Dia tidak mendapatkan kebenaran. Dia tidak mendapatkan ketepatan dalam kebenaran tersebut. Melenceng. Ingin dia benar tapi salah jalan. Ingin dia benar tapi terkebablasan. Nah, ghulu, melampaui batas atau kurang. Nah, liman syaa minkum wa an yastaqim, ini menjadikan pula dan ayat berikutnya menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah seorang itu beramal, tidaklah seorang itu tersesat melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan sebagian ulama ketika turun ayat ini, liman syaa minkum ayastaqim, Abu Jahal berkata, ini urusan kita sekarang. Kita kalau mau kita akan ikut Muhammad, kalau tidak enggak. Kemudian turun ayat berikutnya, artinya menerangkan bahwa semua itu ketika kita memang ingin mendapatkan hidayah, tapi kalau Allah ternyata kita coba kita jalankan gagal, itu berarti bukan Allah menghendaki kita. Allah tidak menghendaki kita, atau mungkin tidak menghendaki kita lewat jalan tersebut. Mungkin lewat jalan yang lain. Tapi kalau betul dia memang ingin kebaikan, memang inginkan kebenaran, dia minta tolong kepada Allah. Pasti Allah bantu. Allah terlalu mulia untuk menyesatkan umatnya, menghinakan orang yang betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah, mengharap kepada Allah. Dua dia menadahkan kedua tangannya, kemudian Allah biarkan dalam keadaan sifran, dalam keadaan hampa. Dia tidak mendapatkan hidayah yang dia cari, ilmu yang dia inginkan, kebaikan yang dia harapkan. Qala rahimahullah, liman syaa minkum ay yastaqim ba'da ma tabayyana ar-rusda minal ghayy wal huda minad dalal. Itu bagi orang yang menginginkan kebaikan di antara kamu yang ingin istiqamah setelah jelas baginya petunjuk dari keenam kesesatan, hidayah dari kesesatan. Nah, rusd ini dibedakan oleh beliau, dua-duanya sama, tapi rusd dan ghayy ini setelah mendapatkan ilmu. Setelah dia mendapatkan ilmu, kemudian dia kemudian menyimpang, itu namanya ghawi. Tapi kalau dia belum mendapatkan ilmu kemudian dia tersesat, itu namanya dhalal. Qala rahimahullah, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kamu menghendaki yang demikian melainkan jika Allah menghendaki. Tapi bukan berarti membuat kita putus asa, toh nanti kan kehendak Allah juga. Betul. Kita punya kehendak, punya keinginan, ada, jalankan kehendak tersebut. Ikuti aturannya. Kalau tidak terjadi, tidak mendapatkannya, memang bukan takdir Allah. Bukan itu yang kita, yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ihdinas siratal mustaqim, betul-betul mengharapkan, akan Allah beri. ya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jelas kita, makanya kita berharap optimis, masyiah itu ada. Kita ingin jadi orang baik, kita ingin tetap lurus sebagai seorang yang naam salafi, yang betul-betul mengikuti jalan para salaf, terbimbing dalam hal ucapannya, perbuatannya, amalannya, ibadahnya, akidahnya, muamalahnya. Ingin. Nah, maka betul-betul minta pertolongan kepada Allah, kita cari aturannya, kita ikuti aturannya, jalannya, maka Allah akan bimbing. Allah janji, Allah sudah menyatakan lam alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan Allah pun juga menyebutkan walladzina tadau, setelah orang itu mau menerima petunjuk, setelah orang itu mau menerima bimbingan, zadahum huda, Allah pasti tambah hidayah, Allah tambah ilmunya, Allah tambah ilmunya, pengetahuannya, maklumatnya. Wa atahum taqwa, Allah datangkan, Allah berikan takwa untuk mereka. Inilah kata para ulama, ketika orang itu mendapatnya punya sedikit ilmu, dia amalkan ilmu tersebut, Allah tambah ilmunya dengan ilmu-ilmu yang belum dia baca, belum dia dapatkan dalam keterangan, dalam ini lembaran-lembaran kitab. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, seperti itu. Walladzina tadau, mereka yang mau menerima petunjuk, mau menerima hidayah, mau menerima ilmu, mengamalkannya, Allah tambah ilmunya. Dan Allah datangkan takwa buat mereka. Sehingga betul-betul ketika mereka, nah, orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan ini, mereka memiliki furqan yang lebih kuat, lebih tajam daripada kita. Nah, para ulama kita misalnya. Nah, sebenarnya ini dibandingkan mereka, fitnah itu para ulama sebelum terjadi fitnah mereka sudah tahu, sudah memprediksi akan terjadi demikian. Kita sudah bubar, ya, sudah bergelimpangan korban baru kita tahu, oh fitnah ternyata. Inilah mereka. Qala ai famasyiatuhu nafidatun la yumkin an tu'arad au tumana. Masyiah Allah itu nafidah, berlaku. Tidak mungkin untuk dihalangi, ditentang. Tidak mungkin untuk dihalangi. Wa fi hadhihi al-ayati wa amsalihha raddun 'ala al-firqatayn al-qadariyah an-nufah wal qadariyah al-mujbirah. Dalam ayat ini dan yang semisal itu bantahan terhadap dua kelompok qadariyah yang menafikan al-qadar, yang menafikan tidak ada qadar Allah, seperti tadi ucapan Abu Jahal, kalau itu sahih. Nah, ini terserah kita sekarang. Kita mau benar-benar masuk Islam atau tidak. Kita mau menyeleweng atau mau lurus? Tidak. Nah, itu di tangan Allah. Kalau Allah ini misalnya kita dalam keadaan memang menginginkan, Allah akan luluskan. Nah, ya, Allah akan beri jalan. Nah, wal qadariyah al-mujwirah, dan qadariyah yang mereka itu menafikan, ya, artinya yang menetapkan qadari, menetapkan takdir, tapi berlebihan, melampaui batas sampai dia mencabut, menghilangkan bahwa manusia itu tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat. Ini semua adalah perbuatan Allah. Takdir sudah menjadikan orang itu putus asa. Tidak demikian. Kita punya masyiah, rencana, jalankan. Nah, jalankan. Kalau terjadi mendapatkan kebaikan, maka syukuri. Itulah yang disebutkan oleh Allah. Man wajada khairan falyahmadillah, karena itu Allah bimbing, Allah beri hidayah, Allah beri taufik. Alladzi qaddara fahada, Allah yang menakdirkan, Allah memberi petunjuk. Allah menakdirkan kita menjadi orang yang baik, Allah memberi petunjuk ke jalan tersebut. Nah, dan kita tidak tahu bagaimana takdir Allah, cuma ada perintah dan larangan di hadapan kita. Ikuti perintah, jauhi larangan. Nah, kalau terjadi juga misalnya apa yang kita takutkan, kita tidak ingin dapatnya ini terkena, melakukan larangan, terjadi juga kita melakukan, itu takdir Allah. Tinggal apa? Perintahnya apa? Taubat dan istighfar kepada Allah, segera kembali. Kalau kita dapatkan tetap dalam keadaan lurus, maka syukuri Allah. Nah, syukuri Allah. Kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tetap beramal. Nah, kalau dia sudah yakin, kalau dia sudah mantap dan sudah mengilmuinya, mengamalkannya, jangan pelit. Nah, jangan jadi orang-orang yang nam khasara. Orang-orang yang dikecualikan itu adalah orang alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sampaikan kepada yang lain, tularkan kepada yang lain. Itu baru menunjukkan kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nah, yang paling pertama, yang paling sering yang kita ingatkan dalam majelis, orang tua. Wallahu alam bissawab. Kama taqaddam mithluha wallahu alam. Sebagaimana yang telah lewat sebelumnya. Ini dalam surat An-Insan, ya. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dinukil oleh para a'immah. Setiap kali membaca ayat ini, nah, Abu Hurairah membacanya yuhazzin, menumpahkan kesedihan ketika membaca ayat-ayat yang mulia ini. Nah, ini betul-betul mungkin saking takutnya melihat. Nah, makanya dikatakan para ulama di akhir ayat di keterangan tafsir ini, man arada an yanzura ila yaumil qiyamati ra'yal ain falyaqra idza syamsu kuwirat. Siapa yang betul-betul ingin melihat kejadian Al-Qur'an kiamat itu nyata di depan matanya, baca ayat-ayat ini, ulang-ulang ayat-ayat ini. Nah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, lakuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Masya Allah. Ikhwah sekalian yang mungkin yang sudah menyiapkan dana, kami akan berkeliling. Tapi kalau belum siap pada pagi hari ini, insya Allah bisa menyusul pada besok-besok atau bisa dikumpulkan ke Sabto kalau ingin menyusul. Jazakallahu khair.